Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam i'rab, ya. Dan bahwasanya kita ketahui, ya, macam-macam i'rab ataupun yang bisa disebut dengan jenis-jenis i'rab ini ada empat. Apa saja? Ada empat. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafat atau jar, yang kelima, yang keempat jazm, ya. Dan di sini, ya, kita ketahui, ya, nanti kita akan mengetahui apa saja, ya, dari isim-isim dan fiil-fiil yang dia mempunyai kedudukan rafa' nanti atau marfu'. Semuanya nanti marfu, marfu, marfu, marfu. Ya. Nanti ada juga isim yang semuanya nanti nasab atau mansub. Ya. Dan juga kita akan mengetahui nanti ada yang mahfud juga isim dan fi'il tadi. Isim saja. Kemudian jazm tadi, kita akan mengetahui bahasanya jazm tadi ada pada fi'il saja. Nah, kita sudah menyebutkan, ya, bahwasanya maka bagi isim, ya, isim ini kata benda, kata-kata benda, ya. Apa sih bedanya isim sama fiil? Apa bedanya kemarin pertemuan yang lalu? Perbedaannya isim sama fiil. Hah? Kalau isim tidak terkait waktu. Kalau fiil terkait waktu. Sekarang masaun, sabahun. Ini isim ke fiil? Hah? Isim. Masaun sore, waktunya sore, waktu sore. Terus sabahun? Ahsan, ahsan dah, ya. Ini maksudnya berkaitan dengan waktu kejadian, ya. Bukan waktu penyebutan. Ya. Kejadiannya kapan? Ya. Saya sudah melakukannya tadi. Berarti apa? Sudah terjadi. Saya melakukannya sekarang. Berarti apa? Sekarang. Dan saya akan melakukannya, berarti apa? Yang akan datang. Nah, di sini, ya, bagi isim-isim ini, ya, dia mempunyai macam-macam i'rab, ya. Ada pada tiga. Ingatkan, ya, ada pada tiga saja. Yang pertama apa? Rafa'. Yang kedua nasab. Yang ketiga khafat, ya. Dan isim tidak pernah kita dapati bahwasanya isim kedudukannya jazm atau majzum, ya. Harokatnya jazm atau majzum. Sekarang kita mau tanya, rafa itu apa sih? Dhamma dan yang menggantikannya. Nasab itu apa sih? Jadi disebut nasab atau mansub apa? Fathah dan yang menggantikannya. Sekarang khafat itu apa sih? Atau jar, kasrah dan yang menggantikannya. Sekarang jazm, sukun dan yang menggantikannya pula, ya. Jadi ingatkan, tidak ada di dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu bahwasanya isim itu disukun akhirannya, loh. Ya, bukan di tengahnya, akhirannya. Tidak pernah kita dapatkan bahwasanya isim dalam ilmu nahwu ini disukun. Ya. Apa? Yang tidak ada dalam isim tadi? Sukun atau jazm. Nah, sekarang pada fi'il, ya. Pada fi'il juga ada tiga tempat juga. Ada tiga jenis juga. Yang pertama rafa'. Apa itu rafa'? Dhammah. Berarti ada fi'il yang marfu', ya, dhammah dan yang menggantikannya. Kemudian yang kedua nasab, ya. Nasab apa? fathah dan yang menggantikannya. Kemudian yang ketiga jazm. Apa artinya? Sukun dan yang menggantikannya. Jadi ada marfu, ada mansub, ada majzum. Tapi dalam fi'il kelida apa? Tidak akan kita dapati dia di kasroh selama-lamanya fi'il. Ya. Jadi tidak akan kita dapati bahwasanya fi'il itu di kasroh selama-lamanya. Dan isim juga tidak akan kita dapati di sukun selama-lamanya. Ini dalam ilmu nahwu ya. Dan juga kita telah mengetahui ya pada pertemuan yang lalu ya. Babu ma'rifati alamatil i'rab ya. Bab tentang mengetahui ya dari tanda-tanda i'rab tadi atau alamat-alamat dari al-i'rab tadi. Sekarang kita tanya, apa sih i'rab tuh? Perubahan apanya berubah? Perubahan dari kata yang artinya Zaidun jadi Zaigun gitu. Apa yang berubah? Barisnya, harokatnya ya. Yang berubah kata ulama debet atau harokatnya ya. Garis atau harokatnya itu yang berubah ya. Bisa dia berubah jadi dommah akhirnya, bisa jadi kasrah, bisa jadi fathah, bisa jadi jazm. Ya. Nah, kalau salah baca ini ya, terbaca dommah atau terbaca fathah, terbaca kasrah, berubah maknanya ya. Ya, berubah nanti maknanya. Nanti kita akan masuk pada pembahasan nanti kedudukan-kedudukan yang mana dia bisa kedudukannya nanti ada yang marfu ya. Jadi nanti ada isim-isim yang marfu, ada fi'il-fi'il yang marfu, kemudian juga ada nanti isim-isim yang mansub dan seterusnya. Ada isim-isim yang mahfud, ada fi'il-fi'il yang mansub, ada fi'il-fi'il yang majzum. Nanti ini semuanya memiliki kapan dia, di mana dia ditempatkan. Pasti nanti dia ini kedudukannya marfu, pasti nanti kedudukannya mansub, pasti nanti kedudukannya mahfud, pasti nanti kedudukannya majzum. Tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Paham ya? Nanti sekarang kita pengen mengetahui dulu ya. Apa sih tanda-tanda bahwasanya isim itu adalah marfu atau rafa ya. Bagi rafa ada 4 alamat ya. Ada 4 tanda. Yang tanda yang aslinya itu adalah apa? Dhammah. Dhammah ini apa? Harakat yang berbentuk seperti apa? Seperti apa? Seperti huruf waw. Ini dhammah. Makanya ketika menyebutkan waw sama dhammah, mulutnya harus dihimpunkan ke depan. Wa, u, ya. U harus mulutnya dihimpunkan ke depan. Kemudian yang kedua, penggantinya adalah al-waw. Ini yang paling kuat setelah dhammah, ya. Yang ketiga al-alif. Yang keempat nun ya. Jadi 4 tanda rafa. Ingatkanlah, tidak boleh lebih nih. Rafa ini cuma pada 4-nya saja. Ya. Kalau antum dapati 4 ciri-ciri tanda ini, maka kedudukannya dia adalah marfu. Ya. Apa tadi marfu tadi? Kedudukannya berarti apa? Dhammah dan yang menggantikannya. Nah, alamatnya tadi ada 4. Ulangi. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, yang keempat nun. Nah, sekarang kita akan mengetahui kapan saja dhammah itu kita dapatkan. Ya, pada isim-isim apa saja atau fi'il-fi'il apa saja dhammah itu kita dapatkan. Ya. Qala ya, qala al-muallif, berkata pengarang matan, fa'amma ad-dhammatu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Adapun dhammah, maka alamatnya itu ya terjadi, alamat rafa' itu terjadi pada 4 tempat ya, pada 4 tempat saja ini. Tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. pada empat tempat saja alamat dhamma itu bisa terjadi. Yang pertama al ismul mufrad, ya, al ismul mufrad, ya, al ismul mufrad ini maksudnya apa saja yang bukan terdiri dari dua atau bukan pula jamak dan bukan pula jamak dan bukan pula yang diilhakkan atau disejajarkan dengannya atau dengan keduanya dan bukan pula dari isim-isim yang lima. Nanti kita akan mengetahui apa itu isim lima. Nah sekarang isim mufrad ini artinya apa? Intinya tuh isim mufrad ini isim yang tunggal, bukan terdiri dari dua orang atau lebih jamak atau lebih, ya, dua lebih, dan bukan pula yang disejajarkan dengan keduanya, ya. Nanti kita akan mengetahuinya apa yang disejajarkan dengan keduanya. Wala min asma'il khamsah, dan bukan pula dia dari isim-isim yang lima. Dipahami ya? Dipahami. Contohnya, ya, Muhammadun, ya, Muhammadun. Nah, Muhammadun ini kata tunggal, ya, kata tunggal. Muhammadun namanya apa? Kata tunggal, ya. Dia bukan terdiri dari dua orang. Dia bukan pula jamak. Dia bukan pula yang disajarkan dengan dua orang atau jamak. Dan bukan pula dia termasuk dari isim-isim yang lima. Ya, intinya isim mufrad tadi apa? Sudah. Ambil saja kesimpulan bahasanya kata yang tunggal. Ya, Muhammadun, Fatimatu, Aisyatu, Nu'manu, dan seterusnya. Inilah yang dimakan dari isim yang mufrad. Ya, nanti kita akan mendapati musanna apa, jamak apa. Sekarang kita akan masuk pada tempat yang kedua, ya. Sekarang jamak taksir. Nah, ini kita mendapati jamak taksir, ya. Jam'ut taksir. Ya. Jam'ut taksir, ya. Ini apa saja, ya, yang menunjukkan kepada dua orang atau lebih, ya, baik laki-laki maupun perempuan jenisnya, ya, mudzakkar atau muannas, dua orang atau lebih, ya, dengan berubah, ya, dengan berubah bentuknya. Ini jadi jamak nanti ada banyak, ya. Bukan jamak taksir saja, ada nanti jamak muannats salim dan juga ada jamak mudzakkaris salim. Nah, sekarang jamak taksir ini, ya, kata yang menunjukkan dua orang lebih, ya. Bisa dia laki-laki atau perempuan, muannats atau mudzakkar, dengan berubah bentuknya, ya. Kalau tidak berubah bentuknya berarti bukan jamak taksir. Contohnya sebutkan, ya, jamaknya dari singa, ya, asadun, ya, asadun ini isim mufrad, jamaknya usdun. Nah, berubah bentuknya, ya, berubah bentuknya, bukan tidak bisa, ya, dirubah menjadi asadatun atau asaduna, tapi apa? Tapi dia berubah bentuknya, ya, ini berubah apa nih? Harokatnya yang berubah. Yang pertama asadun, tunggalnya, jamaknya apa? Usdun. Ustaz, gimana caranya tong untuk menghafalnya? Ya. Untuk menghafal jamak taksir ini, ya, ada ulama memberikan kaidah-kaidah, nanti kita membahasnya pada kitab Tuhfatus Tsaniyah. Ya, setelah ini insyaallah. Nah, tapi, ya, itu pun tidak bisa kita hafal semuanya. Tapi dengan menghafalkan sigoh-sigohnya saja. Oh, ini berubah ini. Oh, ini berarti jamak taksir. Nah, untuk mendapatkan yang pastinya, dengan membuka kamus, ya. Kamus, ya. terutama yang terkenal di Indonesia ini Kamus Munawwir ya. Mudah-mudahan nanti ada Ahlus Sunnah ya yang mengarang kamus sendiri ya. Karena itu Anda dapati ada juga tafsirannya, tafsiran atau terjemahan yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, mudah-mudahan ada nanti Ahlus Sunnah di Indonesia yang mengarang kamus sendiri ya, kamus Ahlus Sunnah. Dan di situ ya, kita dapati bahwasanya nanti antum cari saja, misalnya tunggalnya rajulun, laki-laki tunggalnya kan rajulun, jamaknya apa? Jamaknya rijalun ya, talibun, jamaknya apa? Jamak taksirnya tullabun, dan seterusnya ya. Nanti ini perpanjang atau penjelasan lebih jelasnya lagi ini pada kitab yang lebih luas lagi. Sekarang ini kita baca kitab apa? Kitab Ajrumiyah, atau ulama menyebutnya Matan Ajrumiyah. Kemudian ya, tempat yang ketiga ya, wa jam'it taksir wa jam'il muannatsis salimi ya, dan juga jama' muannatsis as-salimi, jama' muannats as-salim ya. Jama' ya, sama. Berarti jama' sama juga dengan jama' taksir. Bedanya apa? Mu'annas ini dikhususkan untuk mu'annas saja. Kalau jama' taksir tadi apa? Umum. Bisa mu'annas, bisa untuk perempuan, bisa untuk mudzakkar ya. Kemudian as-salimi, nah ini perbedaannya dengan at-taksir. Kalau at-taksir tadi dia jamak yang rusak bentuknya ya, taksir ya, yang rusak bentuknya. Kalau salim ini jamak yang selamat bentuknya ya, tidak berubah bentuknya, tetapi hanya ditambahkan di belakangnya saja. Ada tambahan di belakangnya dengan menambahkan alif dan ta ya. Ingatkan di ingatkan ini jamak mu'annats salim, jamak ya, yang menunjukkan dua orang lebih, tapi apa? Khusus? Khusus apa? Khusus perempuan. Ingatkan ini ya, jamak yang khusus perempuan. Jadi tidak boleh laki-laki. Ingatkan, jangan sampai kalian membuat jamak mu'annats salim dari orang laki-laki atau nama laki-laki. Ya. Nanti ada pulang nanti lawannya ini. Kemudian salim. Salimnya apa? Selamat dari berubahnya bentuknya ya, dengan tambahan alif dan ta ya, dengan tambahan alif dan ta. Nah sekarang contohnya ya, Zainabun ya, Zainabun, Fatimatu ya, Zainab tetap Zainab ya, tetap Zainabun tetap, tapi ditambah alif dan ta jadi apa? Zainabatu. Terus Fatimah, Fatimatu. Terus contoh yang lain apa? Muawiyah. Hah? Muawiyah? Hah? Laki ahsan ya. Jangan disamakan dengan Muawiyatu ya, jangan ya. Tapi nanti itu nanti kita membahasnya pada jamak-jamak yang lainnya. Sekarang jamak mu'annats salim ya, khusus perempuan, ingatkan. Cirinya apa? Dengan menambah apa? Alif dan ta. Sekarang ana contohkan satu lagi. Ya. Talibatun. Gimana? Talibatun. Ingatkan ya. Kalau akhirannya tanwin, berarti muannats salimnya tanwin juga. Tapi kalau tidak ya, tidak boleh dia di tanwin juga. Sekarang dipahami? Dipahami? Hah? Insyaallah ya. Sekarang yang terakhir, tempat yang terakhir ada empat bilangan fi'il mudhari ya. Pada fi'il mudhari ya, alladhi lam yattasil bi akhirih syai'u ya. pada fi'il mudhari yang dia tidak bersambung ya pada akhirannya sesuatu pun. Ingatkan ini ya, pada fi'il mudhari yang murni, maksudnya fi'il mudhari yang asal, fi'il mudhari yang asli ya, ketika tidak ada sambungan maka fi'il mudhari ini dalam keadaan dia akhirannya apa? Dhammah nanti. Ya, sekarang kita contohkan ya, yang tidak bersambung akhirannya sesuatu. Ya. Contohnya apa contohnya? Saya bisa sebutkan? Hah? Yaf'ilu. Yaf'ilu kah yaf'alu? Hah? Fa'ala yaf'alu. Bisa nanti yaf'ilu nanti pada pelajaran sorof ya. Sekarang ini kita belajar fa'ala yaf'alu dulu ya. Sekarang fa'ala yaf'alu contohnya apa? Contohnya ya yaf'alu tadi, jangan bingung ya. Yahsanu, yahsan, yaf'alu, yahsanu, intinya. Nah, lihat ya, akhirannya tadi ya, akhiran fi'il mudhari tadi dia ini masih huruf-huruf asli ya, asal katanya apa? Fa'ala ya. Fa'ala kemudian dijadikan mudhari yaf'alu atau hasuna tadi ya, hasuna jadikan mudhari yahsunu atau yahsanu ya, dan seterusnya ya. Nanti ini kita dapatkan bahwasanya kita akan mendapati fi'il mudhari ini dalam kedudukan dia dhammah. Dhammahnya tanda apa? Yaf'alu. Di mana dhammahnya? Pada huruf lam tadi. Yaf'alu. Ya. Pada huruf apa? Lam. Diperhatikan ya. Ustaz, tolong dong contohkan yang mana sih? Yang bersambung akhirannya. Nah, sekarang kita akan mencontohkan ya, ketika dia dibikin jamak ya. Jadi ketika dia bikin jamak fi'il mudhari tadi ada tambahan waw dan nun ya, maka ya yaf'aluna atau yahsununa dan seterusnya, ini akhirannya bukan lagi dhammah ya. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah bersambung akhirannya dengan huruf-huruf tambahan. Ya. Nanti kita dalam ilmu sharaf nanti kalau kita belajar ada namanya nanti huruf-huruf tambahan, huruf-huruf tambahan. Ya. Yang kita ringkas biasanya ya, kalau enggak salah ya, ra'aitumuniha. Ra'aitumuniha. Nah, semua huruf-huruf ini ra dan ini tambahan-tambahan ini ya. Semuanya ini nanti kita akan bisa membedakan yang mana huruf-huruf asliyah dan mana huruf-huruf ziyadah, huruf tambahan dalam ilmu sharaf ya. Dipahamin ya? Contoh yang lain lagi, belum paham Zat misalnya. Sekarang kita jadikan dia menjadi dua orang yang melakukan ya. Tadi banyak orang yang melakukan ya, yaf'aluna, banyak orang yang melakukan. Sekarang dua orang melakukan. Yaf gimana? Tambahi alif dan nun akhirannya. Gimana? Yaf yaf'alani. Ya, berubah dia. Kentara sekali kan? Asalnya yaf'alu berubah jadi yaf'alani ya. Nanti kita akan membahas yaf'aluni, terus yaf'aluni apa dong alamatnya Ustaz? Sabar ya, nanti kita akan bahasnya. Terus yaf'alani apa juga? Sabar, nanti kita akan membahasnya. Sampai di sini dipahami ya. Kita ulangi lagi ya, alamat rafa dalam kedudukan dia dhammah ya, dalam kedudukan dia dhammah, semua dhammah ada empat-empat. Yang pertama isim mufrad, contohnya Muhammadun. Gimana, mana dhammahnya? Dunnya bukan nunnya terakhirnya ya, unnya Muhammadun. Terus yang kedua jamak taksir, Contohnya, hah? Usdun, ya. Di mana dhammahnya? Pada dun tadi, ya. Kemudian yang ketiga, jama' muannatsis salim, muannatsis salimi. Terus contohnya muslimatun, ya. Tunnya ingatkan dhammah. Hah? Khadijatu, ahsan. Ya. Terus yang terakhir, fi'il mudhari yang tidak bersambung pada sesuatu pun, pada akhirnya sesuatu pun, ya. Jadi sesuatu tidak boleh bersambung, jadi harus fi'il mudhari yang aslinya, ya. Tidak bersambung dengan huruf-huruf tambahan setelahnya, ya. Adapun sebelumnya seperti ya, alif dan seterusnya, ya, ya, ta dan seterusnya ini, maka ini tidak mempengaruhi, ya. Tidak mempengaruhi. Ingatkan ini, dipahami? Karena yaf'alu, taf'alu, ini tambahan juga. Bukan depan, tapi apa? Akhirannya yang bertambah, ditambah huruf-huruf tambahan, maka jangan lagi dimasukkan dia alamatnya apa? Masuk alamat dhammah dalam kedudukan marfu. Dipahami ini? Cuma terbatas cuma pada empat perkara ini saja. Dipahami? Subhanallah, sudah la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaika.